Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pertanyaan tentang kartu anggota sebuah swalayan, untuk memiliki kartu tersebut harus mendaftar dengan biaya 10.000. Kemudian apabila belanja di swalayan tersebut dan menunjukkan kartu anggota tersebut, kartu member gitu, akan mendapatkan potongan harga. Naam. Wallahu a'lam. Ana khawatir muamalah ini mengandung unsur jahalah, ketidakjelasan yang bersifat gharar, spekulasi yang terlarang. Karena seseorang mengeluarkan biaya 10.000 untuk ya, untuk bisa mendapatkan ganti dalam makna membeli potongan-potongan yang tidak jelas. Nah, 10.000-nya maklum, jelas nilainya. Tetapi potongan-potongan harga tersebut, ya, pertama persentasenya tidak jelas. Kemudian andaikan jelas persentasenya seperti sebagian swalayan memperjelas misalkan 5% setiap kali belanja, namun berapa sejumlah potongan totalnya nanti yang dia dapatkan tidak jelas, karena berapa kali belanja tidak jelas. Boleh jadi tidak belanja lagi di situ, boleh jadi belanjanya sesudah itu sedikit, boleh jadi belanjanya banyak. Jadi wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam, dihindari saja, kecuali yang sifatnya kartu member itu gratis. Nah, bila muqabil, tanpa harga untuk membelinya, kartu member untuk mendapatkan potongan-potongan tersebut, maka sifatnya hadiah. Nah, sifatnya hadiah karena tidak dihargai. Nah, adapun ini yang khawatirkan, karena dihargai untuk bisa mendapatkan dalam dengan makna membeli potongan-potongan tersebut, yang itu majhul, tidak jelas, ada jahalah, ketidakjelasan yang dikhawatirkan masuk dalam gharar, spekulasi terlarang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah SAW anil gharar, Rasulullah SAW melarang dari akad, ya, transaksi yang mengandung horor, ya, spekulasi judi sifatnya, antara untung atau rugi. Nah, wallahu a'lam. Saya tidak bisa memastikan, namun khawatir seperti itu. Saran anda dihindari, wallahu a'lam. Ini ada sebagian pertanyaan dari ummahat pada tadi ummahat kemarin yang tidak terjawab. Mana janji ana akan coba jawab di majelis umum. Ada yang bertanya, apakah seluruh bagian tubuh anjing najis atau hanya air liurnya saja? Masalah ini khilafiyah. Nah, ada yang mengatakan anjing suci, ya. Ada yang mengatakan anjing najis, air liurnya saja. Ada yang mengatakan anjing najis seluruhnya. Itu mazhab jumhur dan itu yang benar. Nah, Syekhuna Mukbir rahimahullah juga mendukung pendapat itu dengan alasan bahwa air liur itu letaknya di kepala. Sementara kepala itu adalah anggota tubuh makhluk yang paling mulia daripada anggota tubuh yang lainnya. Nah, air liurnya saja yang terletak di anggota yang paling mulia itu di kepala, itu saja najis, apalagi anggota-anggota tubuh lainnya. Nah, secara kias menuntut hal itu. Baik, wallahu a'lam. Nah. Mati suri dalam keadaan mayat sudah dalam kubur. Lalu ada keluarganya yang bermimpi melihat mayat minta di ini digalikan kuburannya untuk dikeluarkan. Setelah itu mayat hidup lagi. Nah, bukan mayat hidup lagi. Masa mayat hidup lagi? Kemudian yang disangka mayat hidup lagi kan gitu. Apakah seperti ini bisa terjadi? Nah, bisa memang terjadi seperti ini. Nah, betul-betul mati suri. Ini sebenarnya belum mati. Nah, seperti kisah ada seorang yang dia dikubur, sudah dikubur juga. Nah, di masa lalu. Ini disebut dengan hamilu kafani, sang pembawa kafannya. Dia sudah dikuburkan. Nah, di masa lalu itu kan banyak pencuri kain kafan. Masih masa-masa sulit ya. Kain kafan saja dicuri. Kuburan, jika ada mayat baru dikuburkan, digali kuburannya untuk diambil kain kafannya untuk dicuri. Nah, ini orang ini digali kuburannya untuk dicuri kain kafannya. Malah bangun duduk dia. Lari pencurinya tentunya. Nah, tidak jadi mencuri. Terus dia copot kain kafannya, terus dia bawa pulang ke rumahnya. Ngetuk pintu masuk ke rumah. Pulangnya pencuri itu yang menyelamatkan dia. Nah, karena jika tidak keluar ya benar-benar mati nanti dalam kuburan. Nah, ceritanya Ibnu Faimin juga ana ingat di dalam Syarhul Mumti', sudah diusung ini jenazah ini. Sudah diusung ke kuburan. Tiba-tiba ada orang yang pintar tahu tanda-tanda ciri-ciri orang jika mati. Maksudnya jika sudah mati itu harusnya telapak kakinya itu sudah jatuh, persendiannya itu sudah tidak fungsi, jadi sudah lurus gini. Ini kok masih tegak gini lah. Kelihatan dari balik kain kafan masih tegak begini. Bukan begini. Nah, tahu dia, belum mati nih. Turunkan. Nah, orang-orang pada heran, terus dicambuk sama dia. Dirangsang sarafnya, dipanaskan tubuhnya, tiba-tiba bergerak terus sadar. Jadi memang bisa seperti ini. Nah, jangan buru-buru memvonis mati. Dipastikan dulu. Nah, dalam sebuah dars yang anak ikuti disampaikan athar salaf, zina adalah utang. Anak keturunannya yang akan membayarnya. Sehingga kalau seseorang melakukan dosa zina, maka anak keturunannya akan melakukan hal yang serupa. Apakah athar ini sahih? Wallahu a'lam. Nah, ini bukan dars ana tentunya. Nah, baik, coba nanti ditanyakan ke Ustaz yang bawakan ini, wallahu alam, mana tidak tahu asar ini. Dan di sana ada hadis yang terkait dengan zina, al-waladu zina finnar. Nah, al-waladu zina finnar, anak zina itu dalam neraka. Andaikan hadis itu sahih, maka maknanya na'am, kata ulama, fil ghalib, yani biasanya yang namanya anak zina terlantar karena hasil perzinaan tidak terurus, akhirnya jadi anak jalanan, jadi anak gitu lah. Nah, adapun anak itu lahir di sebuah rumah tangga ya yang baik melalui akad nikah syar'i, ada ayahnya, ada ibunya, kemudian ditarbiyah dengan baik, akan tumbuh menjadi orang baik insyaallah. Adapun anak zina notabenenya, tapi tidak semua, boleh jadi ada anak zina yang terselamatkan tarbiyahnya, itu kan masalah tarbiyah. Adapun yang namanya anak, nah, keumuman makna hadis Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu alladhani yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fitrah itu maknanya Islam, kesucian Islam, bersih dia. Nah, qabilun li al-khair wat tarbiyah al-islamiyah, siap untuk menerima kebaikan dan tarbiyah Islamiyah asalkan dididik dengan baik. Tetapi kedua orang tua yang akan membuat dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, pendidikannya yang merusaknya. Hadisnya umum, kullu maulud, tidak ada pembatasan pada hadis. Kullu maulud, setiap anak yang lahir dengan syar'i. Artinya masuk pula di dalamnya anak zina, lahir di atas fitrah, Allah wa'alam. Tetapi ya, dari segi tarbiyahnya, ilatnya di situ. Nah, jadi seandainya hadis tadi sahih, al-waladu zina finnar, anak zina itu di neraka, maka kata ulama dari segi tarbiyahnya dia terlantar, karena notabene nya anak zina ya, nah, dibuang ya, lahir dari ibunya yang berzina, kemudian tidak mengurus anaknya, terlantar kan begitu, tidak ada lingkup keluarga yang membinanya, terlantar di jalanan, jadi anak jalanan, jadi akhirnya rusak, tidak mengerti agama, akhirnya jadi betul-betul masuk neraka. Nah, begitu, wallahu a'lam. Adapun atharinya tidak tahu. Selang-seling ya, ambil juga dari sini. Tanyanya ikhwah. Bolehkah seorang laki menggunakan cincin yang terbuat dari selain emas dan perak seperti besi atau aluminium? Nah, طيب قل من حرم زينة الله. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah ciptakan untuk manusia? Nah, selama tidak ada nas yang melarang hal itu, maka boleh. Maka boleh. Perhiasan ada yang memang khas untuk wanita dan tidak boleh untuk laki-laki. Baik, emas hanya untuk wanita dan diharamkan oleh Nabi SAW digunakan oleh laki-laki, yang dibolehkan untuk wanita. Kemudian ini dari segi bahan. Nah, dari segi mod, yakni bentuk perhiasannya ya, yang dibolehkan hanya, yang dibolehkan adalah cincin. Adapun kalung, gelang, ya, anting dan yang lainnya itu untuk untuk wanita. Nah, dan tasabbu jika para lelaki berhias dengan perhiasan-perhiasan seperti itu. Nah, adapun cincin ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun cincin ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu cincin dari perak. Nah, selain perak bagaimana? Besi perselisihkan. Al-Albani rahimahullah tidak membolehkan, jumhur membolehkan. Nah, hujjah jumhur hadis ketika Nabi SAW di masjid, Nabi alaihi salatu wasallam di masjid bersama sahabatnya, datang wanita menghibahkan diri untuk dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi SAW nazar, meneliti wanita itu, Nabi tidak tertarik sehingga menolak. Kemudian ada salah satu sahabat yang hadir di majelis butuh istri. Kemudian dia minta kepada Nabi, nikahkan saya dengan dia, saya yang mau. Nah, kemudian kata Nabi, na'am, kamu punya mahar untuk menikahi dia? Na'am, sahabat itu mengatakan tidak ada. Nabi mengatakan, kamu pulang ke rumahmu, iltamis walau khataman min hadidin. Iltamis walau khataman min hadidin. Cari sesuatu harta di rumah yang bisa kamu gunakan sebagai mahar, meskipun hanya cincin yang terbuat dari besi. Jumhur memahami bahwa ini menunjukkan keberadaan cincin besi di rumahnya, ya, menunjukkan bahwa itu boleh digunakan oleh laki-laki. Nah, tapi dia tidak ada harta cincin besi, dia tidak punya, pulang tidak ada apa-apa. Nah, ya, sampai akhirnya kesimpulannya Nabi SAW menikahkan dia dengan wanita itu, bima ma'ahu minal Quran, dengan mahar, ya, apa yang dihafalkan dari Al-Quran. Dia hafal sebagian surat dari Al-Quran, itu jadi maharnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia mengajari wanita itu yang jadi istrinya nanti, maharnya adalah mengajari istrinya surat Al-Quran yang dia hafal itu, hingga ya istrinya menghafalnya, menguasainya, mahir membaca surat tersebut. Itu maharnya. Ini menunjukkan bolehnya mengambil upah dari pembelajaran Al-Quran dan ilm. Nah, karena mahar harus harta yang bernilai. Nah, harta yang bernilai. Jadi salah sebagian orang yang ini sebagai tambih, karena beberapa kali ada yang salah. Dan sampai kasus itu ditanyakan ke ana. Nah, sebagian orang ingin meniru hadis itu, dah maharnya surat Al-Fatihah, misalkan mahalnya surat Al-Baqarah. Terus tidak ada apa-apa, gitu aja. Loh, mana maharnya? Nah, tidak ada. Kalau mahar itu bernilai, harta yang bernilai. Hadis itu maksudnya apa? Seperti terangkan oleh ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah di antaranya. Maksudnya diajari istrinya itu. Nah, jika maharnya surat Al-Fatihah misalnya, maka diajari surat Al-Fatihah. Jika istrinya belum tahu surat Al-Fatihah, belum bisa membacanya dengan baik dan benar, diajari sampai dia bisa dengan qira'ah yang benar, mujawwadah, sahihah. Nah. Nah, jadi jika sebutkan maharnya surat Al-Baqarah, berarti diajari baca surat Al-Baqarah sampai menguasai surat Al-Baqarah. Nah, karena waktu yang dia luangkan untuk mengajari, keahlian yang dimiliki, ya, digunakan untuk mengajari itu bernilai. Ini menunjukkan bahwa bisa mengambil upah bayaran dari pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran ilmu. Nah, jika butuh seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, jadi boleh saja terbuat dari besi, aluminium dan yang lainnya. Yang penting jangan emas. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, tafsir ini. Al-Baqarah ayat 210. Hal yamluruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Pada lafaz fi dhulalin minal ghamam, apakah menunjukkan pada waktu itu ada makhluk yang berada di atas Allah? Hasha lillah. Nah, masuci Allah subhanahu wa ta'ala untuk ya munculnya pikiran dan pemahaman seperti ini, bahwa ada makhluk di atas Allah. Bagaimana mungkin bisa ada makhluk di atas Allah subhanahu wa ta'ala? Wahuwa al-aliyyul al-a'la. Wahuwa al-aliyyul a'la. Sementara Allah yang maha tinggi, ya, yang maha tertinggi. Naam. Wahuwa ala al-arsh istawa. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Thumma istawa ala al-arsh. Allah Ar-Rahman istawa di atas arsh. Istawa yani meninggi, ya, berada di atas arsh. Ba'inan min khalqihi, kata ulama, terpisah dari makhluknya. Arsh adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama Allah ciptakan dan yang paling atas, yang mengatapi alam semesta, yang mengatapi Jannatul Firdaus. Nah, wasatul jannah wa alal jannah Jannatul Firdaus, pertengahan surga dan paling atas Jannatul Firdaus. Wa arsyuha saqf, na'am, wa saqfuha arsyur rahman, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Wa saqfuha, dan atapnya yang mengatapi Jannatul Firdaus, arsyur rahman, arasnya yang singgah sananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di hari kiamat ketika ditiup sangkakala yang kedua, malaikat Israfil alaihissalam meniup ke dalam as-sur, sangkakala yang ketiupan yang kedua yang menggoncangkan, ya, alam semesta. Nah, kiamat kubra, terjadi zalzalah, goncang bumi, ya, hancurkan gunung-gunung dan semua yang ada di atasnya, kemudian mengeluarkan isinya, hari kebangkitan keluar semua dari kuburan. Langit bagaimana? Langit juga hancur, bintang-bintang berjatuhan, langit hancur retak. Nah, wansyaqqatis sama'u fahiya yawma idhi wahiyah, langit menjadi pecah dan di hari itu jadi lemah, tidak keras seperti asalnya, jadi lemah, retak. Wal malaku ala arja'iha, para malaikat menyingkir di sudut-sudutnya karena hancur langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamania, terlihat arasy Allah di atas karena langit sudah hancur terbuka. Naam, terlihat arasy Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Nah, dipikul oleh 8 malaikat. Nah, di bumi di bawah sudah rata. Yang tadinya bulat sudah dibentangkan. Kamadil adim, seperti kulit. Gunung-gunung sudah berterbangan, ya. Jadi debu rata dengan tanah, sudah rata, tidak ada apa-apa sudah. Nah, isinya orang dalam kuburan juga sudah keluar semua. Berkumpul di padang mahsyar. Nah, arasy Allah sudah kelihatan. Allah di atas arasy. Tayyib, malaikat bersof-sof, ya, untuk menyaksikan pengadilan Allah SWT. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datang Rabbmu dalam keadaan malaikat bersof-sof. Malaikat langit pertama punya sof, malaikat langit kedua punya sof, dan seterusnya. Kemudian datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan bagaimana cara datangnya. Dan bukan berarti Allah bercampur dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap di atas, ya, arasnya, ya, tetap di atas seluruh makhluk. Tetapi Allah datang untuk mengadili. Bersamaan dengan datangnya Allah untuk mengadili, muncul pula ini ayat ini. Nah, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Fi pada ayat ini maknanya bukan dzarf. Nah, ini harus faham. Kaidah bahasa Arab, fi itu bukan berarti harus bermakna dzarf, yakni dzarf. Maka bukan berarti harus bermakna di, dilingkupi di dalamnya. Nah, tetapi fi yang namanya kata ahli nahwu huruful jar tatanawab. Huruful jarri tatanawabu fil ma'na. Huruf-huruf jar itu bisa saling menggantikan fungsi. Nah, bisa bermakna bi bisa bermakna alba, ba bisa bermakna fi bisa bermakna ma'ah. Nah, ya fi di sini maknanya ma'ah, bukan dzarf. Fi di sini maknanya ma'ah, yakni ma'a dzulalin minal ghamam, bersama. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya terangkan tadi prosesnya sampai Allah datang dalam keadaan Allah di atas arasy. Ya. Allah datang ma'a dzulalin minal ghamam. Hal yang duruna, apakah mereka menunggu atau tidak ada yang mereka tunggu, orang-orang kafir itu. Illa, kecuali ayatiyahumullahu. Yani mereka tidak mau menerima nasihat. Nah, di dunia. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya azab ketika Allah mendatangi mereka. Fi dhulali minal ghamam. Bersama munculnya awan. Nah, jadi ketika Allah datang untuk mengadili itu, muncul awan berterbangan. Nah, ya, awan itu berupa naungan-naungan, kan awan itu menaungi. Fi dhulali minal ghamam. Naungan-naungan dari awan berterbangan. Nah, itu saat-saat Allah datang untuk mengadili dalam keadaan Allah di atas. Nah. Difahami? Tayyib. Jadi Allah di atas, sendiri di atas, makhluk semua di bawahnya. Makhluk yang paling atas, arasy, ya, itu di bawahnya. Dan Allah terpisah dengan makhluknya. Nah, bisa dengan aras dan makhluknya semuanya di bawahnya. Aras mengatasi Jannatul Firdaus. Nah, di bawahnya janda, ya langit. Langit tadi sudah kalian dengar nasibnya di akhirat seperti itu, hancur. Malaikatnya keluar dan bersof-sof. Nah, terus bumi di bawah sudah rata, orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, datang Allah mengadili. Bersama datangnya Allah mengadili, ya, dengan kaifiat cara datangnya Allah jangan dikias. Jadi seluruh sifat-sifat Allah yang disifatkan kepada Allah bahwa Allah turun misalkan ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, jangan dibayangkan Allah turun menembus langit sampai ke langit dunia. Tidak mungkin. Nah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akbar. Allahu akbar. Huwal akbar, Allah yang maha besar. Zatnya Allah, dirinya, wujudnya, ya, kita tidak tahu dan tidak bisa membayangkan besarnya. Nah, ya, maha besar. Tidak ada apa-apanya makhluk dibanding besarnya zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa masuk ke makhluk-makhluknya? Nah, ini hal yang tidak mungkin. Baik, jadi nuzul turun, ya turun. Jangan disamakan cara turunnya makhluk. Nah, dan bukan berarti Allah masuk, ya, dan dilingkupi oleh makhluknya, itu tidak mungkin. Nah, sama dengan ini, tidak mungkin dilingkupi oleh awan. Nah, tidak ada apa-apanya awan dibanding aras besarnya. Langit saja tidak ada apa-apanya dibanding besarnya aras. Langit tidak ada apa-apanya dibanding besarnya kursi. Kursi tidak ada apa-apanya dibanding, ya, besarnya aras. Aras di atas Allah SWT, di atas aras. Bisa difahami? Nah, jadi jangan sampai berpikiran yang keliru. Nah, ada yang terkhas dengan wanita. Nah, apakah maksudnya bahwa di sejelek-jelek makhluk dan mayatnya sejelek-jelek bangkai di kolong langit, apakah lebih jelek dari orang kafir dan munafik? Nah, wallahu a'lam. Khawarij, kita dengar sudah disampaikan bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kafir mereka. Nah, ada yang mengatakan kafir, berstatus kufar mereka. Nah, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah, keluar dari agama sebagaimana saham anak panah melesat keluar dari sasarannya, tembus, sehingga ada yang mengkafirkan. Baik. Dan orang kafir adalah sejelek-jelek makhluk. Jelas. Baik. Pendapat yang lain, termasuk Ali radhiyallahu anhu sendiri yang memerangi mereka, tidak mengkafirkan. Kita mengatakan hum minal kufri minal syirki farru, justru mereka itu takut dari kesyirikan dan berlari dari, menghindar dari kesyirikan. Oleh karena itu mereka jadi begitu. Cara mereka ekstrim ketika takut kekafiran berlebihan. Naam. Ikhwanuna bagau alaina, mereka itu saudara-saudara kita seiman, tetapi ya, berbuat jahat, melampaui batas, memberontak terhadap kita. Berdasarkan ini mereka fusaq. Nah, jika begitu, ya, ini membab at-tahdzir. Ini membab at-tahdzir. Nah, babnya adalah tahdzir Nabi alaihi wasallam mubalaghah, berlebihan dalam mentahdzir mereka. Nah, untuk na'am menanamkan kebencian terhadap bid'ah khawarij dan jeleknya perbuatan mereka. Ya. Yatrukuna ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka na'am membiarkan para penyembah berhala, justru yang diganggu dan dibunuh oleh mereka adalah orang-orang Islam. Nah, maka mereka sejelek-jelek makhluk dengan itu. Tapi bukan berarti mereka, bukan berarti mereka lebih jelek dari Fir'aun dan yang lainnya. Nah, yang lebih parah kekufuran, ada yang jelas-jelas kekufurannya, ijma' tentang kekufurannya, kan begitu. Dalam rangka berlebihan dalam mentahdir mereka untuk menanamkan kebencian, ya, dan tahdir manusia agar jangan sampai terjerumus dalam fitnah mereka, dan untuk mentarghib, ya, kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah dan penguasa dalam rangka memberantas mereka, dan jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu untuk memerangi mereka. Nah, dan itu disampaikan oleh tentang hadis-hadis khawarij oleh Ali radhiyallahu anhu untuk mentarghib, ya, kaum muslimin rakyatnya agar bersatu bersamanya untuk memberantas mereka. Nah, karena kejahatan mereka menteror, membunuh. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana kaifiyah larangan jamaah kedua dalam salat berjamaah? Masalah khilafiyah, masalah mendirikan jamaah kedua di masjid, masalah khilafiyah dan antara ulama. Namun kesimpulannya, jamaah kedua boleh. Ada hadith-hadith yang menunjukkan hal itu. Nah, tetapi ya, jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, ini senantiasa terlambat untuk mendirikan jamaah kedua. Nah, selalu terlambat untuk mendirikan jamaah kedua. Jadi misinya jamaah kedua. Nah, bukan begitu. Maksudnya suatu saat terlambat, nah, ada udzur sehingga terlambat, ketinggalan sholat berjamaah, kemudian mengajak, ya, orang lain untuk menemaninya berjamaah. Jika ada orang lain bersama dia yang terlambat, ketinggalan, diajak berjamaah bersamanya. Nah, ataukah dia ada salah satu dari jamaah yang sudah sholat berjamaah, menemaninya berjamaah, seperti pada hadis tersebut Nabi SAW telah usai sholat berjamaah, kemudian ada satu orang masuk, Nabi SAW mengatakan man yatasaddaqu ala hadha, man yatasaddaqu ala hadha. Nabi menawarkan kepada sahabat yang sudah sholat berjamaah bersamanya, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini. Nah, kemudian ada satu sahabat yang mengiyakan, man yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah, kemudian sholat berjamaah bersamanya. Yang ini nilainya sunnah bagi orang yang berjamaah bersamanya. Bersedekah di situ maksudnya, ini bukan maksudnya mensedekahkan pahala, ya. Seseorang beramal kemudian pahalanya bukan untuk dia, tapi dia sedekahkan kepada orang lain, bukan begitu maksudnya. Bersedekah di sini maksudnya Karena dengan dia menemani orang itu berjamaah, yang tadinya orang itu jika sholat sendiri pahalanya hanya satu, ya, dengan ditemani oleh ini sehingga berjamaah, pahalanya dilipat gandakan, mendapatkan pahala berjamaah. Kita tahu pahalanya sampai 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Nah, dengan itu dia sudah bersedekah kepada saudaranya. Nah, yakni dengan dia menemani berjamaah, maka pahalanya adalah pahala sholat berjamaah dibandingkan jika dia sholat sendiri. Nah, tetapi pahala didapatkan oleh masing-masing. Nah, bukan berarti pahalanya ini disedekahkan ke sana, ini tidak dapat, itu yang diberikan. Lah, sama-sama dapat pahala, namun dengan itu dia dianggap bersedekah karena menjadikan pahalanya pahala berjamaah karena dia menemaninya berjamaah. Atau yang ketiga, dan ini juga dibolehkan oleh ulama, Ibnu Baz rahimahullah di antaranya. Yaitu dia jika mendapati ada masbuk. Dia datang salat berjamaah sudah selesai. Imam sudah salam. Jamaah sebagian besar sudah salam, tapi masih ada shof belakang misalkan yang masbuk, masih menambah 2 rakaat atau menambah 1 rakaat. Dia masuk berjamaah bergabung dengan salah satu dari orang yang masbuk itu. Bermakmum kepada salah satu masbuk yang sedang menyempurnakan sholatnya. Nah, tidak masalah. Yang jadi masalah tadi itu sengaja, selalu sengaja datang terlambat untuk bisa jamaah kedua. Nah, misa, ingin misa dari jamaah yang pertama. Nah, jadi kebiasaan gitulah. Nah, ini yang jadi masalah. Yang tidak boleh. Sampai jam berapa? Jadwal 7:30. Ya. Masya Allah. Nah, kemampuan kita terbatas. Nah, pertanyaan banyak ya. Nah, kita cicil. Nanti di waktu berikutnya lagi disambung insya Allah berarti. Nah, untuk yang tidak terjawab. Jika ada yang memang pertanyaannya mendesak, sifatnya bukan istifadah ilmiah semata, tapi problem atau kasus yang menimpa dia yang memang dia butuh jawaban segera untuk mengatasi problemnya itu. Nah, baik masalah ibadah atau muamalah, wala yahtamilu at-ta'khir, tidak mungkin kan ditunda, dia butuh segera beramal. Nah, maka jika tidak terjawab di sini, bisa datang, nah, atau bisa melalui wasilah wasithah salah satu asatidah dititip, kemudian bisa di WA-kan ke ana untuk ana bantu jawab jika ana tahu jawabannya. Bismillah ta'ala. Nah, kemudian waktu yang tersisa mungkin ana manfaatkan agar untuk kita saling nasihat menasihati, ya, saling mengingatkan. Naam. Namanya sesuatu yang penting ini. Apa hukum SPP di madrasah salafi? SPP itu apa? Pembayaran pendidikan ya. Naam. Ya habbadza, kita semua ingin dan berharap seandainya kita punya kemampuan, kita mendirikan madrasah, ma'had gratis semua. Seandainya mampu. Nah, semuanya gratis. Nah, kalau perlu diberi beasiswa, seandainya punya. Nah, perlu bukan anaknya yang bayar, tapi dia diterghib supaya rajin belajar dengan dia diberi beasiswa. Tiap hari beri hadiah, kalau mampu. Jadi masalah tidak mampu. Nah, madrasah butuh biaya, fasilitas, guru-gurunya butuh ditunjang. Nah, baik, para pengajarnya, mudarrisnya, ustadz-ustadznya, jika mereka tidak ditunjang, nah, dengan pembayaran dari anak-anak yang dididik, kemudian mereka pada sibuk untuk bekerja untuk menunjang, menafkahi diri mereka dan keluarga mereka, terus kapan mengajarnya? Nah, kapan mengajarnya? Notabene-nya itu pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada, di perusahaan herba dan yang lainnya, di waktu-waktu belajar. Nah, apa belajarnya malam hari? Jika mereka tidak capek, ya kan, dari pagi bekerja sampai sore, buka madrasahnya ba'da maghrib atau ba'da isya sampai jam 12 malam misalkan. Nah, artinya hal yang tidak mungkinkan, kondisi menuntut. Barakallahu fikum. Naam. Jadi ini butuh disadari. Pertama, ingat ini semua babnya tidak lepas juga dari ta'awun. Nah, tidak lepas dari ta'awun, ya. Dan ini sebenarnya penopang pertama yang paling diharapkan. Nah, di sebagian tempat madrasah belum ada muhsininnya, belum ada donaturnya. Nah, benar-benar murni mengandalkan pembayaran SPP dari thalabah, anak didik. Nah, di sebagian tempat mungkin ya ada muhsininnya, ada donaturnya yang membantu dana, yang mungkin itu bisa digunakan untuk menunjang fasilitas-fasilitas yang ada untuk menunjang para pengajar, ada kelonggaran. Nah, sehingga tidak begitu bergantung kepada SPP mungkin. Nah, namun tidak tahu ya madrasah mana yang sudah seperti itu. Nah, karena kebanyakannya rata-rata dengan pesatnya ya perkembangan dakwah salafiyah, banyaknya anak didik, semakin banyak. Nah, butuh banyak mudarris. Nah, supaya hasilnya juga lebih baik. Dan jika ingin mutunya, kualitasnya juga lebih baik, mudarrisnya butuh konsentrasi, tafarrugh, ya, konsentrasi. Nah, butuh kesiapan fisik. Nah, kalau mudarrisnya capek bekerja, ya, kelelahan mengajar, tidak maksimal, sampai di kelas ya sudah mengantuk. Nah, dan gampang emosi, gampang marah, anak didiknya sering dimarahi. Nah, ya kan begitu. Butuh tafarruq untuk itu sehingga hasilnya baik. Kita sendiri tidak mampu mendidik anak-anak kita sendiri. Nah, hatta anak sendiri tidak bisa mendidik anak-anak di rumah karena anak juga sibuk. Punya kesibukan mengajar yang besar misalkan atau berdakwah. Anak-anak yang kecil tidak mampu mendidiknya. Nah, butuh masukkan di madrasah. Nah, ini rotabenenya kita semua begitu. Kita tanggung jawab pertama adalah mendidik anak kita sendiri. Tetap wajib tentunya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, kata Ali radhiyallahu anhu, allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu dan ta'dib, didik mereka, ajari beradab. Nah, ingat, pertama kali tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan lupa perintah Allah SWT pada ayat ini yang kita dengar dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan alimu wadibuhum, ajari mereka ilmu yang kita tahu, ajari. Bukan berarti harus duduk di madrasahkan di rumah. Nah, mengajari anak itu tapi dibantu. Misalkan ya, kita serahkan ke madrasah ini dari ta'awunnya kita. Kita butuh madrasah, butuh para mudarris. Kita butuh ta'awun dengan mereka, kita butuh ya membiayai sekolahnya sehingga kita membayar SPP supaya mudarrisnya bisa stabil mengajari anak kita. Kita menikmati hasilnya. Bersama dengan itu bukan berarti berlepas diri 100%. Kita bantu di rumah, ditanyakan. Ada yang dia tidak faham, kita bantu memahamkan. Ada pekerjaannya, ada PR-nya, kita bantu. Ya, kita ingatkan tugasnya. Nah, ya, kita duduk-duduk di waktu senggang yang lain, sampaikan faedah yang kita miliki kepada anak kita, ya. Atau kita tes, kita uji pelajarannya di sekolah, kemudian ya membantu dia untuk belajar, ya. Kita ajari seperti itu, diajari beradab, terutama akhlak. Adibuhum, ajari beradab, akhlak diperhatikan dengan baik. Terus diingatkan anak itu untuk menjadi anak yang jujur, anak yang sportif, ya. Diajari untuk ya, jangan berdusta. Baik, diajari adil. Nah, dalam berucap, dalam berbicara dan seluruh akhlak, sifat-sifat ya yang baik. Nah, diajarkan akhlaknya. Nah, di samping di sekolah juga diajar seperti itu. Nah, namun notabene-nya kita mungkin kemampuannya untuk itu terbatas. Yakni boleh jadi aglabul awqat waktunya lebih banyak di sekolah kita sandarkan. Oleh karena itu tabul ta'awun. Nah, kita harus sadari ini. Nah, ta'awunnya kita itu tadi ya, ta'awunnya dengan madrasah di antaranya kita membayar SPP-nya untuk menunjang pendidikan anak kita sendiri. Baik, kita berharap kualitas baik, berharap anak kita di dalam baik, ya butuh ta'awun. Nah, barakallahu fikum. Ini satu. Yang kedua, na'am, sudah kalian dengar, ana sisipkan dari faedah dari Ibnu Utsaimin dari hadis tersebut, ya, yaitu Nabi SAW menikahkan salah satu sahabat dengan wanita tersebut dengan mengajarinya Al-Quran, yang merupakan salah satu dalil. Nah, yang merupakan salah satu dalil bolehnya mengambil bayaran dari pembelajaran Al-Quran dan ilm, termasuk hadis Abi Sa'id Khudri dalam Sahih Bukhari ketika meruqyah. Nah, kemudian ketika ada kaum tersebut tidak, kaum tersebut dengan orang kafir tidak mau menjamu. Nah, sahabat yang mampir di tempat mereka, kemudian kepala sukunya disengat hewan berbisa, digigit hewan berbisa, kemudian mengkhawatirkan keadaannya, kemudian sahabat tersebut ya diminta untuk meruqyah. Mereka mempersyaratkan, kami mau meruqyah dengan syarat dibayar. Nah, bayarannya adalah ya sekumpulan sekawanan kambing bayarannya. Ini menunjukkan bolehnya minta bayaran. Jadi bayarannya itu muqabil ya sebanding dengan waktu yang diluangkan dan keahlian yang dituangkan. Nah, yang tidak boleh minta bayaran ya dalam syariat, jadi imam, saya jadi imam tapi dibayar, saya jadi muadzin tapi dibayar, padahal dia jadi imam itu kan sholat, ibadah. Nah, ibadah harus ikhlas kepada Allah, muadzin ibadah. Nah, ayib, saya mau baca Quran ya, saya diminta coba tolong baca Quran, saya ingin dengar bacaan Qurannya bagus. Ayib, saya akan baca sebagus-bagusnya tapi saya dibayar. Nah, beribadah kok minta bayaran. Baca Quran dapat pahala. Beda kalau mengajarkan, muta'addi dia. Waktu diluangkan, tenaga, keahlian diberikan ke yang lain. Nah, ini yang dapat bayaran. Itu dari segi syar'inya. Lepas dari itu semua, supaya yang kalian dengar pertama, ta'awun, itu butuh disadari. Nah, sebagian madrasah ma'had mengeluhkan ya, sebagian wali kurang memperhatikan. Nah, pembayaran masalah ini. Nah, ingin ingatkan di sini, menyadarkan di sini untuk kita semua menyadari hal ini. Nah, jika ini disadari dengan baik, ikhwah semua mengerti masalah ini itu kewajiban mereka, ya, sama-sama mengerti kewajiban. Ya. Khutbah Jumat kemarin sudah kita sampaikan masalah perhatikan hukuk. Nah, supaya stabil. Nah, hukuk ya, perhatikan hak yang harus kita tunaikan, hak madrasah yang wajib kita berikan. Nah, sebagaimana para mudarris, asatidzah mengerti kewajiban mereka yang wajib mereka berikan kepada anak-anak didiknya, haknya mereka untuk dididik dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena dititipkan dan diamanahkan kepada mereka, maka itu kewajiban, amanah di pundak mereka untuk betul-betul mendidik ya semaksimal mungkin yang bisa dilakukan dan tidak asal-asalan gitulah. Nah, dan ini ya, ta'awun alal birri wat taqwa, ta'awun di atas kebaikan insyaallah. Nah, min fadlikum barakallahu fikum, perhatikan dengan baik masalah ini. Nah, jazakumullah khairan. Terakhir, kita saling menasihati untuk na'am senantiasa banyak istighfar dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar wa taubah matlub fi kulli waqt. Kita tahu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kana la yastaghfiru rabbahu akthara min 70 marrah. Dalam hadis yang lain mi'ata marrah fi kulli yawm wa lailah, setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali sehari dan semalam, bahkan kita yang mengatakan mentakyin 100 kali. Naam. Karena kita ya namanya hamba Allah Subhanahu wa taala khata, wa khairu khata'in at-tawwabun, berpotensi untuk selalu salah. Nah, setiap hari dan malam, jika bukan dosa besar, berapa dosa kecil yang mungkin kita lakukan dari ucapan-ucapan kita, dari sikap-sikap kita, ya itu semua membutuhkan istighfar. Naam. Karena kelemahan iman kita, kelemahan ilmu kita, barakallahu fikum, dan apa yang kita dengar yang menimpa ya sebagian belahan bumi yang ada di negeri kita di hari-hari ini, ini semua adalah peringatan. Nah, ya, itu semua adalah peringatan, takhwif. Nah, takhwif dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya tersadar. Nah, baik terkhusus yang ditimpa langsung oleh bencana tersebut, musibah tersebut yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang ada di sekitarnya. Ya, yang mendengar. Nah, karena bisa saja berpindah. Tadinya bencananya di sana, pindah ke tempat yang lain tanpa disangka. Naam, yang menunjukkan bahwa sedang datang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim ayat-ayat ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti. Terjadinya gerhana, gerhana matahari, itu semua takhwif. Ya. Apalagi kalau sifatnya sudah zalzalah, sudah sifatnya gempa, ya tsunami, na'am, yang sudah menelan korban, ya. Itu sudah datang azab dari Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kemungkaran, banyaknya maksiat, parahnya kemungkaran dan maksiat di tempat itu dari segi syiriknya, kufurnya, kemudian kemungkaran maksiat yang berbau syahwat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kemudian mendatangkan tegurannya dengan mengadab, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijak, Maha tahu. Nah, kita jangan ada yang berpikir naam, kok yang diadab ya, yang kena adab tersebut misalnya negerinya kaum muslimin, Amerika kok enggak diadab-adab gitu misalkan. Nah. Tayyib. Innallaha la yumli lidh-dhalim, la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengundur-undur ya kepada orang yang zalim. Nah, yang itu istidraj bagi mereka. Nah, sehingga mereka semakin zalim, semakin zalim. Kemudian jika sudah datang keputusan Allah mengadabnya, maka tidak akan dilepas sama sekali. Nah, tapi kaum muslimin banyak kaum muslimin mengaku muslim tapi penuh dengan kesyirikan, praktik kesyirikan. Nah, yakni penuh dengan kekufuran. Yani apa bedanya dengan Amerika yang punya kekafiran? Muslim dan di negeri Muslim, tapi prakteknya syirik. Nah, pada hakikatnya kafir, musyrik. Nah, menyembah kuburan, berikan persembahan-persembahan ke laut, ke gunung, ya, beribadah menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, ritual-ritual ibadah syirik. Nah, apa bedanya dengan Amerika dan yang lainnya dari negeri-negeri kafir dari segi itu? Nah, sebagiannya kaum muslimin larut dengan kemungkaran syahwat. Nah, kemungkaran syahwat. Sebagian wilayah, sebagian daerah di sana, ya, daerah wisata. Nah, para wisatawan dan para pengunjung, ya, telanjang. Nah, di sana terjadi berbagai perzinaan, ikhtilat sampai perzinaan dan seterusnya. Na'udzubillah. Tayyib. Wanita-wanita tabarrujat bahkan itu tadi sampai telanjang, maksudnya terjadi perzinaan, ya, yang banyak ini kemungkaran. Nah, itu fitnah, fitnah. Nah, jika sehingga Allah murka, ya, kemudian mendatangkan azabnya, maka ya, yang ada di sekitarnya pun ikut terkena getahnya. Nah, karena ketika datang adab yang sifatnya seperti itu, gempa ya, satu negeri yang belahan bumi yang kena gempa itu ya, yang sekitarnya yang radiusnya kena gempa ya akan ikut terkena getahnya, ikut menjadi korban, kan begitu, begitu pula tsunami dan seterusnya. Oleh karena itu ya, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, wajib amar ma'ruf nahi mungkar, jangan membiarkan ada kemungkaran lewat terus terjadi ketika kita ada berada di daerah yang penuh dengan kemungkaran. Na'am, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hendaknya kalian waspada, hati-hati dari suatu fitnah yang jika datang fitnah itu ya, datang adab Allah, maka tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus, tapi menimpa semuanya. Nah, baik, sampai ditanyakan kepada Nabi alaihissalam, anahliku wa fina salihun, apakah kami akan binasa, ikut binasa padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang salih? Kata Nabi alaihissalam, naam idha kathural khabath, ya, meskipun banyak orang-orang salih, jika sudah terlalu banyak kejelekan, kemungkaran, maksiat, naam, kemudian Allah mengadab, maka kena semua. Masyaallah, assalama wal afiyah. Nah, kita semua penuh dengan khawatiran. Ya, di sekitar kita penuh dengan kemungkaran. Nah, coba kita lihat sekarang. Ya, di sini sendiri sedang waspada meletusnya Gunung Merapi. Nah, tiba-tiba Lombok yang digoncang dengan gempa. Ya, sedang konsentrasi di sana, pembahasan di sana, ya, dengan gempa-gempa yang terus menyus, tiba-tiba kemarin dua hari yang lalu, hari apa itu tepatnya, mulai dari siang jam 2 kemudian nyusul sore jam 5 hari Jumat ya. Nah, sedang pembukaan festival seni budaya. Nah, di pantai datang ya gempa dan datang tsunami, menyapu festival yang belum berlangsung, baru mau dibuka. Nah, bubar semuanya. Nah, datang adab Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah, peringatan adab. Nah, seperti itu ya, kita semua tidak merasa aman. Kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, saling mengingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, saling mengingatkan semuanya, tetangga. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mendatangkan adabnya ya yang menimpa kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, jika kita memang masih berhak untuk masuk ya, dan pantas untuk membaca doa itu. Naam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Nah, seperti doanya Nabi Musa alaihissalam, ya, mohon kepada Allah agar tidak diazab mereka karena perbuatan, akibat perbuatan orang-orang safih. Nah, di kalangan mereka, Rabbana la tu'akhidna bima as-sufaha'u minna. Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, bima fa'ala as-sufaha'u minna, dengan sebab perbuatan orang-orang safih, orang-orang jahil, orang-orang jelek yang ada di sekitar kami ya, karena sebab mereka kemudian datang adab dan kami juga ikut tertimpa menjadi korban. Nah, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum ya. Allah mengingatkan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ya, datangnya adab kami di waktu malam dalam keadaan mereka nyenyak tidur. Awa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu, penduduk kampung itu merasa aman dengan datangnya adab dari kami di waktu duha dalam keadaan mereka sedang bermain, ya, lalai. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka semua merasa aman dari makar Allah? Nah, dari makar Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Apa ada di antara kita merasa aman, menjamin dirinya sudah baik, ya sudah sempurna imannya, amalnya, lepas bersih dari dosa, kemudian kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita semua khawatir, barakallahu fikum. Oleh itu terus kita berbenah diri, ya. Giat, semakin giat untuk mengasah iman kita, meningkatkan iman kita, banyak beribadah, ya, memperkuat majelis ilmu kita, talabul ilmi kita. Nah, dan berbagai macam ibadah. Badiru bil amali fitana. Imbangi fitnah-fitnah dengan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, barakallahu fikum. Bersama dengan itu, ini hal yang pertama. Yang kedua, yang jelas musibah tersebut terjadi. Nah, kita tentunya berharap kaum muslimin yang tertimpa musibah secara langsung mereka sadar dan mengerti hakikat ini. Pembahasannya bukan semata pergeseran lempeng bumi ini itu. Nah, baik, tapi masalahnya teguran, ya, takhwif, adab, agar sadar, ya, hamba-hamba Allah SWT yang diadab tersebut agar segera bertobat, memperbaiki diri, ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Muncul kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Kerusakan apa yang dimaksud? Hissi, kerusakan fisik, ya. Munculnya kerusakan fisik, terjadi gempa ini dan itu, kehancuran. Nah, muncul berbagai macam penyakit, ya, baik penyakit yang menimpa manusianya yang sulit diatasi, tidak ditemukan obatnya, mematikan banyak, menelan banyak korban, atau penyakit yang menimpa hewan-hewan ternak peliharaan, atau penyakit yang menimpa hama, menimpa tanaman. Nah, atau kekeringan dan seterusnya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kerusakan datang di lautan. Baik, akibat apa? Akibat kerusakan maknawi. Nah, bima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah tangan-tangan manusia. Ini perbuatan manusia bermaksiat kepada Allah. Jadi maksiat, kerusakan maknawi, yaitu maksiat, ya, kerusakan amalan berupa maksiat, ini berpengaruh kepada kerusakan fisik di daratan dan di lautan. Allah cabut barokah dari negeri itu. Nah, kan begitu. Walau an ahlul qura amanu wattaqau, seandainya ahlul qura penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, kami bukakan barokah, pintu-pintu barokah dari langit dan bumi, sehingga makmur, sejahtera. Nah, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa akhadnahum bima kanu yaksubun, sehingga kami hukum mereka, azab mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Nah, ya. Jadi diharapkan tentunya yang terkena musibah secara langsung, ya, azab ini secara langsung, nah, untuk menyadari hal ini bahwa ini azab dari Allah, teguran kepada mereka agar mereka, nah, berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, bersama dengan itu mereka, ya, adalah sebagian mereka atau sebagian besar mereka adalah saudara-saudara kita sesama muslim yang butuh uluran tangan dari kita, bantuan dari kita. Dan seandainya memang punya kemampuan, di samping kita mengirimkan bantuan dari segi ini, juga disusulkan untuk memberi bantuan, bukan hanya bantuan harta yang akan menolong kondisi mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka atau darurat-darurat mereka, tapi juga bantuan siraman rohani kepada mereka untuk menyadarkan mereka agar bertobat dan memperbaiki jalan hidup. Na'am. Fattakullah masata'atum, yang mungkin kita lakukan sekarang, ya, kita bahu-membahu, na'am, untuk mengelurkan tangan kita, membantu mereka dan kondisi mereka yang sangat mengenaskan dan sangat memprihatinkan akibat gempa tersebut, ya, membutuhkan dana yang besar, seberapa pun yang bisa mampu salurkan, ya, jika terkumpul dari orang yang banyak bersama dengan dari pihak yang lainnya di tempat yang lain, semuanya terkumpul insya Allah, ya, bisa sedikit meringankan beban mereka. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu saudaranya selama saudaranya, selama seseorang membantu saudaranya. Nah, selama seseorang membantu saudaranya, dan ini juga mimbab salah satu ibadah yang kita lakukan dalam rangka menjaga diri kita dari api neraka. Rasulullah SAW mengatakan, wattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Wattaqun nar, jaga diri kalian dari api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, meskipun hanya menyumbang, ya, berinfak dengan setengah kurma, setengah biji kurma. Apalagi jika satu kurma, apalagi jika satu keranjang kurma. Nah, ya, begitu 10 ribu, 20 ribu, atau bahkan 5 ribu, 2 ribu berarti. Nah, yang kata hanya punya, saya sudah punyanya cuma 1 ribu. Nah, 2 ribu untuk buat apa ini 2 ribu? Nah, 1 ribu, 2 ribu berkumpul dari yang lainnya 1 ribu, 2 ribu, 10 ribu sesuai kemampuan jadi banyak insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kesempatan untuk beramal, ya, dan menolong saudara kita semampu kita dari sisi ini sekarang. Nah, jika kita belum mampu yang lainnya. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mitu habbah. Wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalannya, perumpamannya orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah hartanya seperti satu biji. Nah, ya, yang menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir, naam, mengeluarkan 100 biji. Ya, ini infak, ya, sedikit, seberapapun yang dimampu, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas. Nah, yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki. Naam, tergantung naam kebijakan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita dalam beramal. Naam, wallahu wasi'un alim, Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Naam, siapa yang bersungguh-sungguh, ya, dan siapa yang ikhlas dalam beramal membantu saudaranya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan naam kita dengan ini turut untuk meringankan beban mereka. Naam, man tayyib, barang siapa yang melepaskan saudaranya dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan dia kesulitan di akhirat. Naam, man farraja an akhihi kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nah, kita ikhlaskan niat semampu kita untuk membantu, ya, meringankan beban saudara-saudara kita. Wallahul muwaffiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal, silakan.